berikutnya adalah biaya sewa atau kontrak rumah. Nah, Pak Sulhan bisa bantu menerangkan yang dimaksud dengan sewa atau kontrak rumah ini seperti apa? Yang dimaksud dengan sewa atau kontrak rumah tentunya bagi teman-teman UKM yang memang belum memiliki rumah pribadi. Artinya dia memang masih harus mengeluarkan biaya untuk sewa rumah. Baik itu biaya dibayar tahunan ataupun mungkin bulanan. Nah, untuk yang biaya dibayar tahunan tentu penginputannya juga harus dibagi dengan 12. Karena kita akan menghitung biaya rumah per bulan. Kalau misalnya sudah punya rumah tapi dibayar dengan cicilan, masuk kemana itu? Oke, jadi kalau kita sudah memiliki rumah tetapi masih nyicil atau kita kenal KPR lah ya, itu berarti komponennya masuk ke angsuran pinjaman, itu ada di kolom lain. Oke, mudah-mudahan sudah jelas untuk membedakan ya antara sewa kontrak rumah dengan bagian lain yang akan diisi di bagian cicilan.